اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Boleh. Akadnya dua. Aku nikah tapi satu aja lah dulu. Satu aja dulu. Tapi kalau mau tanya hukum di akadnya, itu kan akadnya. Kalau akadnya sekali dua gimana? Kan wali yang ngomong itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebetul cincin dan mahar tunai aku terima. Habis itu sudah. Tapi setahun, siapa yang mau nikah? Sedangkan setelah setahun membayar, apa lah guys? Ini pertanyaan hukum saya jawab. Tapi kalau untuk real nyata, kalau terjadi nanti undang saya guys.